tim Jimat punya cerita dengan judul Cong Culidin, dikirimkan Andi Jimatres Malang. Era tahun 1980-an, masa di mana tingkat kriminalitas begitu tinggi. Banyak penjahat, perampok, dan preman yang meresahkan masyarakat. Mereka menebar teror sehingga membuat stabilitas keamanan menjadi terganggu. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah melakukan suatu operasi rahasia yang disebut penembak misterius atau Petrus. Kisah ini didasari dari salah satu target operasi Petrus, sebut saja Gendron. Gendron, sosok pemuda yang malang melintang di dunia kejahatan. Gendron sejak kecil diasuh oleh paman dan bibinya di sebuah desa yang ada di Kabupaten Malang. Tidak jelas kemanakah orang tua Gendron berada, karena sejak bayi Gendron sudah dititipkan ke Pak Mangun dan Mbok Darmi. Gendron dikenal sebagai anak yang nakal, suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ketika beranjak remaja, Gendron punya keinginan merantau ke ibu kota untuk mengubah nasib. Awalnya Pak Mangun dan Mbok Darmi merasa keberatan karena Gendron sudah dianggap seperti anak sendiri. Apalagi jika Gendron pergi tidak ada yang membantu Pak Mangun mengurus kebun sayur di belakang rumah. Namun Gendron tetap bersikeras untuk mencari pekerjaan di Jakarta. "Pokoknya aku mau merantau ke ibu kota," ujar Gendron dengan nada tinggi. "Kalau aku tetap di desa dan hanya bekerja sebagai petani, aku gak bakalan maju, Pak Le." Mbok Darmi mencoba menenangkan Gendron. "Sabar, Tole. Kita ini kan sudah tua. Apalagi Pak Lemu ini tetangganya sudah mulai berkurang buat mengurus kebun. Bagian di kota besar itu belum tentu menjamin kesejahteraan." "Tenang, Buli. Nanti akan aku buktikan kalau aku akan jadi orang sukses di Jakarta." Melihat sikap Gendron yang keras, akhirnya Pak Mangun pun berkomentar. "Ya, Wesley, kalau memang tekadmu sudah bulat, Pak Lek juga enggak akan melarang. Tapi ingat, ibu kota itu kejam. Kalau kamu enggak tahan dengan kerasnya kehidupan di sana, maka kamu sendiri yang nanggung risikonya." "Aku sudah siap dengan semua kemungkinan, Pak Lek. Pokoknya kalau sudah sukses, nanti aku akan kirim uang untuk membantu perekonomian Pak Lek dan Bu Lek," kata Gendron sambil memandang paman dan bibinya dengan penuh harapan. Keesokan harinya Gendron berpamitan kepada Pak Mangun dan Mbok Darmi. Dengan naik bis lintas provinsi, Gendron berangkat menuju ibu kota. Sejuta impian bergelayut di pikirannya. Terbayang ia dapat memiliki mobil bagus dan rumah mewah ketika dia sudah bekerja di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Gendron menempati sebuah kos-kosan yang berada di daerah Rawamangun. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Mangun benar. Hidup di ibu kota tak semudah yang selama ini dibayangkan. Berkali-kali Gendron mencoba melamar kerja tapi tak satu pun diterima. Apalagi hanya berbekal ijazah setingkat SMP. Sementara itu persediaan uang Gendron semakin menipis dan dia mulai ditagih oleh pemilik kos. Karena tidak mampu membayar uang sewa selama 3 bulan berturut-turut dan tak kunjung mendapatkan kerja, akhirnya Gendron diusir dari rumah kos. Kini dia terlunta-lunta di Jakarta. Gendron merasa malu dengan keluarganya di kampung. Di tengah rasa frustasi, Gendron berkenalan dengan Bahar, seorang pencopet yang sering beroperasi di terminal dan metro mini. Gendron belajar kepada Bahar teknik mencopet dan menjamret. Inilah awal Gendron terjerumus dalam dunia kriminal. Gendron menjadi pencopet yang lihai. Banyak mangsa yang berhasil disekat, dompet maupun perhiasannya. Tidak puas hanya menjadi seorang copet, Gendron bergabung dan kelompok perampok pengis pimpinan Mat Codet. Bersama kelompok Mat Codet, Gendron menjelma menjadi sosok keji yang sering menguras harta orang kaya. Bahkan Gendron tega menghabisi korban yang melawan. Hasil rampokan dihabiskan Gendron di tempat prostitusi dan mabuk-mabuan. Walaupun demikian, Gendron masih sempat mengirimkan uang kepada Pak Mangun dan Mbok Darmi di kampung. Tak ingin mengecewakan mereka, Gendron beralasan bahwa di Jakarta ia bekerja di Hotel Bintang 5. Sepak terjang Gendron kian lama semakin mengkhawatirkan, seiring dengan operasi Petrus yang digelar oleh aparat. Anak buah Mat Codet yang diciduk dan dihabisi. Tak lama setelah itu Mat Codet juga tewas di brondong peluru. Sebagai anak buah yang selamat, Gendron akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung dengan membawa sisa hasil rampokan. Tak ingin kehilangan jejak, tim Petrus berhasil membuntuti Gendron sampai di desa di mana dia tinggal. Mereka melakukan pengintaian sambil menunggu waktu yang pas untuk menangkap Gendron. Pada suatu malam, Gendron dijemput paksa oleh 5 orang dan kemudian dieksekusi di daerah terpencil. Proses penjemputan sampai eksekusi dilakukan dengan sangat rapi. Keesokan paginya, warga desa menemukan jenazah Gendron dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya dimasukkan dalam karung goni dengan luka tembak memenuhi sekujur tubuh. Melihat keponakan yang sudah dianggap seperti anak sendiri terbujur kaku, Mbok Darmi tak kuasa menahan kesedihan. Wanita tua itu menangis histeris. Masa aduh Gusti, kok jadi begini nasib Nuna? Mangun terlihat tabah dan menangkan Mbok Darmi. Sabar, Bune. Mungkin sudah digariskan nasibnya Gendron seperti ini. Rupanya Pak Mangun sudah diberitahu tentang sepak terjang Gendron selama menjadi pelaku kriminal di Jakarta. Jenazah Gendron segera dikuburkan. Setelah dimandikan dan disolatkan, begitu iring-iringan jenazah sampai di pemakaman, terjadi hujan lebat diiringi angin kencang dan petir menyambar. Holid yang dikenal sebagai Mudin di desa itu menginstruksikan petugas makam untuk mempercepat penggalian tanah. Proses penguburan Gendron dilakukan dengan tergesa-gesa mengingat hujan yang semakin deras. Jenazah Gendron sepertinya susah untuk dimasukkan ke liang kubur. Beberapa kali lubang makam dilebarkan, tapi sepertinya tetap tidak muat. Bagaimana ini Pak Mudin? Jenazahnya kok tetap gak muat ya? Ujar Yanto Gumblu, si penggali tanah makam. Ia terlihat kecapean karena sudah banyak tanah yang telah digali, tapi tidak cukup memuat jenazah Gendron. Sabar ya Tau. Saya tak undingan dulu sama Pak Mangun. Setelah berunding dengan Pak Mangun, akhirnya Polit sepakat untuk menguburkan jenazah Gendron dengan posisi meringkuk. Liang lahat pun dipenuhi dengan air karena hujan tak kunjung reda. Pemakaman selesai. Sebagai Mudin, Polit melupakan satu hal penting. Tali pocong Gendron lupa dibuka. Setelah pemakaman Gendron, selepas isak digelar acara tahlilan di rumah Pak Mangun, hujan belum reda membuat suasana desa tampak sepi. Hanya beberapa orang dan tetua desa yang menghadiri acara tahlilan. Ada kejadian aneh setelah Kiai Anwar memimpin tahlil. Tiba-tiba seluruh lampu di rumah Pak Mangun padam. Padahal lampu di rumah tetangga tetap menyala. Dan setelah dicek, tidak ada konsleting arus listrik. Jam 11 malam hujan mulai reda. Bandot, Sarbedon, dan Bayu Kim Liong bertugas ronda keliling untuk mengambil beras jimpitan di rumah warga. Seusai patroli keliling dan mengambil beras, mereka bertiga berkumpul di pos ronda sambil main kartu remi. Ketika asik bermain remi, tiba-tiba Bandot melihat sekelebatan bayangan putih yang melayang dari pohon ke pohon. Dengan bahasa khas Malangan, Bandot bertanya kepada kedua rekannya. Apa iku sing awang nang dure wit? Dalam bahasa Indonesia rek, apa itu yang melayang di atas pohon? Bayu Kim Liong dan Sarbedon melihat arah pohon, tetapi tidak ada bayangan apapun. Umak iki ono-ono aidot, dek wit kadit ono apa-apa ngono. Kamu ini ada-ada saja, Dot, di pohon tidak apa-apa ngono lho. Oh iya, umak kate ngakali yo. Soalnya umak kait mang halak terus main remi. Ya, kamu mau berbuat curang ya? Soalnya kamu kalah terus main remi, timpal Bayu Kim Liong dengan sengit. Ora ker, asli hanya semau ndelok ana putih-putih ndek dhuwure wit kono. Enggak rek, asli saya lihat ada bayangan putih di atas pohon itu. Kata Bandot menunjuk arah pohon. Wis, gak usah macam-macam, ayo lanjut main remi nih. Sarbedon segera mengocok kartu. Tanpa disadari oleh mereka muncul asap di belakang kos ronda. Asap itu kian lama semakin membentuk sosok tubuh terbungkus kain kafan lusuh. Sosok itu berkata dengan suara parau. Ah, Cong Culikang, Cong Culikang. Bandot Sarbedon dan Bayu Kim Liong menoleh ke arah suara itu. Betapa kaget mereka tatkala melihat sosok pocong gendron dengan wajah pucat dan tatapan mata kosong. Pocong gendron! Mereka bertiga sambil lari terbirit-birit meninggalkan pos ronda. Bahkan Sarbedon dengan kencing di celana saking ketakutan. Malam berikutnya, Khalid sedang duduk di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok. Entah kenapa meski malam sudah larut mudin desa itu, belum dapat memejamkan mata. Ketika sedang asik menghisap rokok, Khalid dikejutkan dengan suara ledakan seperti petasan di depan teras rumahnya. Khalid segera menuju ke arah suara. Dia mendapati asap yang berubah wujud menjadi pocong. Astagfirullah, gendron. Khalid seakan tak percaya atas apa yang dilihat di hadapannya. Din, Cong Culitin, Cong Culitin. Pocong itu kembali mengeluarkan suara parau yang menyeramkan. Khalid tertegun mendengar permintaan gendron yang kini menjadi hantu pocong. Dia baru ingat saat pemakaman lupa melepas tali pocongnya. Dalam hati Khalid merasa bersalah atas keteledorannya itu. Masya Allah, kenapa aku bisa lupa ya? Setelah menyampaikan permintaan kepada Khalid, sosok pocong gendron perlahan menghilang di balik kabut malam. Sejak malam itu tersiar kabar bahwa rumah warga yang ikut mengantarkan pemakaman gendron didatangi oleh pocong yang meminta ikatannya dilepaskannya. Berita itu akhirnya sampai juga di telinga Pak Mangun dan Mbok Darmin. Untuk menemukan solusi, akhirnya Kolit, Kiai Anwar dan beberapa warga sepakat untuk berembuk di rumah Pak Mangun. Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar lupa membuka ikatan gendron. Pak Mangun terlihat kecewa. Anda ini bagaimana, toh Pak Mudin? Saya akan jadi tidak enak dengan warga karena mereka selalu membicarakan pocong gendron. Maaf, Pak. Saya akui salah. Soalnya waktu itu prosesi pemakaman berlangsung terburu-buru karena hujan deras. Bahkan lubang makam tergenang oleh air. Sudah, Bapak-bapak. Bagaimana bila kita segera mencari penyelesaian untuk masalah ini? Kiai Anwar mencoba menenangkan suasana. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya diputuskan pada malam ketujuh kematian gendron, Kiai Anwar, Kolit, dan Pak Mangun, beberapa warga sepakat untuk mendatangi makam gendron dan menyempurnakan proses pemakamannya. Saat yang ditunggu tiba, malam itu malam tujuh hari kematian gendron bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Tepat pukul 9 malam, Kiai Anwar sudah berada di pintu pemakaman desa. Kiai Anwar datang bersama Pak Mangun, Kolit, Yanto, Gomblo, dan Supangat. Mereka segera menggelar tikar di samping makam gendron. Ingat, apapun yang terjadi, kuatkan iman kalian. Serahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutur Kiai Anwar sambil duduk bersila dan mulai membaca doa. Mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Kiai Anwar dan ikut melantunkan zikir dan selawat. Suasana malam itu terasa sepi. Angin malam yang dingin serasa menusuk tulang. Hanya terdengar suara jangkrik memecah kesunyian. Tepat pukul 12 malam, terdengar lolongan anjing yang membuat suasana kian mencekam. Tiba-tiba, dari tanah makam gendron keluar asap yang semakin membesar. Apa itu, Pak Yai? Mata Supangat terbelalak melihat asap itu. Kiai Anwar meminta agar Supangat tetap tenang. Mereka berlima memandang asap itu yang perlahan berubah menjadi sosok pocong. Cukup, gendron. Sudah cukup kemunculanmu. Kami mengerti apa permintaanmu. Beristirahatlah dengan tenang di alam sana, nak. Betul, Kami sudah ikhlas melepas kepergianmu. Jangan bebani perasaan kami dengan penyesalan yang mendalam. Mata Pak Mangun terlihat berkaca-kaca dengan tatapan kosong. Pocong gendron berkata, "Terima kasih. Gendron minta maaf karena telah membuat susah Pakli dan Bulik." Kemudian pocong itu berubah kembali, berubah menjadi asap dan masuk ke dalam tanah makam. Kiai Anwar segera membaca ayat kursi diikuti mereka berempat. Berikutnya Kolit segera memerintahkan Yanto, Gumblu dan Supangat untuk menggali tanah makam. Jenazah gendron disempurnakan dan dibuka ikatannya. Sejak itu warga sudah tidak didatangi oleh hantu pocong gendron. Dalam kurun waktu 1983 sampai 1985, tercatat sekitar 700 orang tewas menjadi korban Petrus. Siapa orang yang terlibat operasi tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Salam Jimatres dari Andik di Malang. Salam Misteri.